Di hari ini, gak ada kata-kata indah yang bisa kurangkai, ataupun hal istimewa yang mampu kuurai. Mungkin ini gak berarti apa-apa bagimu, tapi yang pasti, doaku akan iringi setiap titik langkahmu. Aku menyadari, kita udah berpisah 1 tahun lebih, gak jumpa hampir setahun, bahkan kau memutuskanku 5 bulan lalu. Tapi entah kenapa, aku gak pernah bisa menggantikanmu dengan yang lain. Beberapa waktu lalu, memang pernah ku coba merelakan hatiku pada yang lain. Tapi akhirnya, kandas dalam waktu singkat hanya karena aku tak bisa membohongi bahwa hatiku masih untukmu. Bukan sok puitis, tapi percaya nggak percaya, itulah kenyataannya. Makasih atas warna yang pernah kau lukis dalam hidupku. Dan di sini aku menyimpannya, walau mungkin sebenarnya aku tak berhak memilikinya lagi. Semua ini karena kau yang terindah. Happy birthday ya. Semoga aku menjadi yang terbaik. Di mana hatimu.